Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'di. Iya benar, seharusnya label haram, bukan label halal. Walaupun mungkin punya makna yang gak jauh berbeda, tapi ternyata kalau kita bicara dari segi fikih dan kaidahnya serta bicara bahasa hukum, tetap punya minimal asosiasinya menjadi berbeda. Ketika ada gelas airnya tidak penuh, cuma separuh, mungkin sama kita katakan gelas itu terisi separuh dengan kita katakan gelas itu kosong separuh. Tapi asosiasi yang bisa diciptakan dari dua pernyataan itu, walaupun menunjukkan makna yang sama, akan menimbulkan, tadi saya katakan, asosiasi yang berbeda. Sudah terisi separuh, berarti ada nilai optimisme, gitu kan? Tapi kalau dikatakan sebaliknya, ternyata masih kurang separuh, berarti ada nilai yang pesimisme di situ. Begitu juga dengan istilah label haram, label halal, ya. Dalam hal ini seharusnya yang dibuat oleh kita dari majelis ulama apapun nama lembaga itu label haram dan bukan label halal. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apa bedanya antara keduanya? Ada bedanya dan sangat besar. Yang nomor satu, kalau kita sebut itu label halal, ini asosiasi atau logika terbaliknya dalam istilah fikih itu istilahnya mafhum mukhalafahnya. Berarti yang tidak berlabel halal itu haram, walaupun mungkin tidak dikatakan secara eksplisit. Ya, seperti juga candaannya kiai atau ustaz kalau bilang hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, gitu ya. Begitu juga, ini dikatakan label halal. Kalau saya punya sebotol aqua misalnya, di situ ada tulisan halal dari LPPOM MUI. Kemudian kita membiasakan anak istri kita, teman-teman kita, coba deh kalau beli itu yang ada label halalnya. Sebenarnya anjuran itu sudah tepat, cuma ketika menggunakan logika yang seperti ini akan menimbulkan asosiasi yang tadi saya katakan terbalik. Lalu akan muncul sebuah asumsi bahwa kalau nggak ada label halalnya berarti haram, berarti tidak boleh. Nah, keluarlah vonis buat orang-orang yang barangkali kurang memahami bahasa hukum Islam. Nah, memvonis sesuatu yang halal itu jadi haram, ini juga tidak benar dalam sistem Islam. Yang dibolehkan adalah seorang berhati-hati warok. Bahasa Arabnya warok dan bahasa kitanya berhati-hati. Saya bukannya mengharamkan ini, tapi saya berhati-hati. Saya memilih untuk tidak masuk kepada sesuatu yang dalam pandangan saya kayaknya kok belum jelas. Saya juga tidak katakan syubhat, tapi saya merasa kok belum mantap dengan ini. Itu kan pilihan hati. Setiap orang boleh punya pilihan hati. Tapi ketika dia melangkah satu langkah lagi, dia katakan berarti yang tidak punya label halal itu adalah haram. Di situ letak titik kekeliruannya. Mengubah sesuatu yang halal jadi haram, dan itu merupakan perbuatan yang terlarang. Islam tegas-tegas melarangnya. Quran berkali-kali menyebutkan hal itu, misalnya teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat At-Tahrim ayat 1 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Sababun nuzul ayat ini memang bukan kaitannya dengan makanan, kaitannya dengan istri. Ceritanya nanti lagi ngambek sama bini-bininya, kesel ya. Sampai Nabi bilang apa? Kalian itu saya haramkan dari saya. Saya haramkan diri saya untuk menggauli kalian. Itu kan maksudnya cuma ingin ngasih pelajaran gitu ya. Tapi kemudian kalimatnya menjadi bukan lebay sih, tapi tidak tepat gitu. Maka turun dari langit teguran, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kamu? Istrimu itu halal bagi kamu. Urusan kamu ribut itu urusan, tapi gak usah pakai bilang diharamkan. Nah, sebab mengharamkan itu membuat sebuah produk hukum, membuat sebuah vonis, membuat sebuah status. Dan ini tidak boleh, menghalalkan yang haram atau sebaiknya mengharamkan yang halal. Kalau kita terusul lagi dalam Al-Quran, kita menemukan lagi ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Nah, tindakan mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diberikan vonis haram, karena memang belum ada datanya, belum ada penelitian, belum ada bukti-bukti yang bersifat empiris bahwa itu memang haram, ini tidak boleh dijadikan vonisnya haram. Karena saya ragu, berarti makanan itu haram. Nah, itu tidak boleh. Itu yang dikatakan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi ketika kemarin saya cerita tentang ini, ada seorang jamaah pengajian nanya, Ustaz, itu kan kita kan lagi musuhan nih sama Israel, sama Yahudi gitu. Terus kan berarti produk mereka kita haramkan. Ya, Danun itu katanya nama seorang Yahudi. Nah, saya katakan justru disinilah posisinya. Kita harus objektif ketika mengambil sebuah kesimpulan. Urusan kita kagak demen sama Yahudi, urusan kita perang dengan mereka, urusan kita bermusuhan dan sebagainya, it's okay, gak masalah. Tapi kalau kita katakan bahwa produk ini adalah produk haram karena diproduksi oleh Yahudi, nah, itu kita sudah, tadi saya bilang lebay, sudah tidak proporsional lagi. Air aqua itu air yang halal, yang tidak haram. Urusan dia diproduksi oleh Yahudi, lalu kita tidak mau membelinya karena kita sebel sama Yahudi, okay, gak masalah. Tapi jangan dibilang bahwa air ini air yang haram, haram diminum hukumnya, gak bisa. Kenapa? Karena hukum Islam itu objektif. Dia tidak bisa mengharamkan sesuatu kalau cuma gara-gara kesal sama pihak tertentu. Wala taqtadu. Berikutnya, Allah juga pernah istilahnya menjelekkan atau melaknat orang-orang Yahudi sendiri. Di antara sekian banyak dosa-dosa Yahudi itu adalah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Wa harramu ma razaqahumullah. Itu kejadiannya di masa lalu. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah rezekikan pada mereka. Itu tadinya yang namanya sapi itu halal seluruhnya, kecuali cuman mohon maaf kotorannya doang yang gak boleh dimakan. Tapi Yahudi berlaku, dia bilang, kalau buat kami syahrubah muhtar, maka minyaknya haram buat kami, tulangnya haram buat kami, ininya itunya yang haram buat kami. Lalu Allah turunkan yang perintah yang mengharamkan itu semua, karena mereka sok belagu mengharam-haramkan itu, akhirnya turun ayat yang mengharamkan. Nah, mereka malah tak bisa melakukan apa yang seharusnya halal. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil 'ala nafsi. Semua makanan itu pada dasarnya halal buat bani Israil, kecuali apa yang bani Israil haramkan sendiri buat dia. Allah enggak mengharamkan, tapi mereka belagu, sok tahu, sok wah enggak boleh dan sebagainya karena dirinya merasa suci dan seterusnya. Akhirnya Allah turunkan sesuai apa maunya mereka. Begitu diturunkan, enggak bisa ngerjain juga. Nah, itu yang dikatakan sebagai ya'tadu atau berlebihan. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, kalau kita taruh labelnya itu label halal, sebenarnya yang halal itu sedikit. Yang sudah ada label halalnya itu sedikit. Padahal yang halal itu banyak. Berarti kalau kita bilang makanlah yang hanya ada label halalnya, nah, susah banget. Karena semua yang Allah ciptakan itu sebenarnya defaultnya halal. Ya gimana kalau kita makan tempe, makan oncom, makan bakso, emang ada itu mereknya tempe itu halal? Enggak. Ya, jajanan kita kebanyakan itu nggak ada label halalnya. Nah kalau kita menggunakan prinsip jangan makan kecuali yang ada label halalnya, jadi susah kita. Karena yang sudah ada label halalnya itu sedikit. Nah, yang tidak berlabel halal lebih banyak dan belum tentu haram. Ya, kita tidak bisa memvonis sesuatu yang tidak berlabel halalnya berarti haram kan? Dan itu juga tidak sesuai dengan tashri', tidak sesuai dengan syariah yang Allah tentukan. Ketika Allah ciptakan Adam di surga, Allah bolehkan Adam makan apa saja. Semua makan yang di surga silakan dimakan. Kecuali satu, buah-buahan yang ada pada pohon ini. Bahkan jangan itu berkaki saja tidak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Maka kalau seandainya dibalik, makanlah ini. Ya, semua boleh dimakan asalkan ada perintahnya. Ya berarti panjang banget peraturannya. Gitu ya. Peraturannya dibikin simple. Semua silakan makan kecuali ini. Nah begitu Adam turun ke muka bumi juga begitu. Syariat-syariat yang Allah turunkan kepada para nabi berikutnya, semua pada dasarnya halal kecuali yang disebutkan keharamannya, entah disebutkan namanya secara eksplisit atau disebutkan kriterianya atau disebutkan penyebabnya, ilatnya kenapa dia jadi haram dan seterusnya, barulah itu haram. Selebihnya adalah sesuatu yang halal. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat huwallazi ja'alalakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Dialah yang telah menciptakan untukmu bumi dhalulan, jadi mudah. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi ini, wa kulu min rizqihi, makan semua rezeki yang Allah berikan itu. Karena pada dasarnya semuanya halal kecuali nanti yang Allah haramkan. Nah itu kalau kita pasang labelnya label halal. Bukannya tidak boleh, tapi jadi ribet, logika fikihnya nggak jalan. Walaupun itu yang pakai MUI, maksudnya ini agak banyak belajar sedikit lah ilmu mantik dan ilmu kaidah usuliyah, kaidah fikihnya. Ketika mengharamkan, dia bikin labelnya bukan label halal, tapi harusnya label haram. Teliti makanan tersebut, kalau memang terindikasi, terbukti ya, bahwa ada kriteria haram di dalamnya, kasih label haram, vlog, selesai. Nah, maka umat Islam dikatakan kalau yang ada label haramnya jangan dimakan. Nah kalau kita pasang labelnya haram, ini lebih manusiawi, lebih pas secara hukum. Karena yang tidak berlabel haram berarti halal, sesuai dengan tadi yang Allah tentukan. Wa kulu min rizqihi, makanlah semua. Pada dasarnya semua halal dulu, baru dia jadi haram kalau memang masuk dalam kriteria. Hanya yang haram yang tidak boleh dimakan, itu kita sepakat. Hanya yang haram yang tidak boleh dimakan. Nah sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang sesungguhnya, yaitu kriteria makanan yang haram. Sebenarnya tema besarnya sih ini, bagaimana kita membedakan mana makanan yang halal, mana yang haram. Bukan pelajari mana yang halal, tapi pelajarilah mana yang haram. Kalau kita tahu mana yang haram, ya sudah, berarti yang di luar dari itu hukumnya halal, kan terusan ya. Nah ini air putih ini halal nih. Halal. Sini gak ada merek dalamnya lagi ya. Baik, kalau kita bicara kriteria makanan ya, yang haram, kita bagi dua dulu makanan itu berdasarkan bahan bakunya, asalnya. Yang pertama, makanan itu kita pilih berdasarkan apakah dia terbuat dari hewan atau bukan ya. Kita ambil dari yang bukan hewan, istilahnya non hewani. Baru yang kedua, kita bicara makanan yang sumbernya memang dari hewan-hewan. Karena hewan-hewan punya hukum tersendiri. Karena kan dia asalnya makhluk hidup, punya nyawa, terus dimakan. Nah, ternyata ada ketentuan yang lebih spesifik dan unik ketimbang sesuatu yang sifatnya kayak tumbuh-tumbuhan, minuman dan sebagainya. Nah kriterianya sebenarnya tidak terlalu banyak. Cuma nanti apakah satu makanan atau minuman itu masuk dalam kriteria itu, nah itu mungkin yang bisa banyak uraiannya. Tapi kalau kriterianya itu sedikit sebenarnya. Kita bicara yang pertama dulu, yang non-hewani. Kriteria pertama, bahwa makanan itu haram kalau dia merupakan benda najis. Ya. Semua yang najis otomatis haram dimakan. Tapi kalau kita balik, tidak berlaku. Semua yang haram belum tentu najis. Paku payung yang karatan itu haram dimakan, tapi belum tentu najis, ya kan? Tang itu haram dimakan. Nggak boleh kita tentang bisa mati. Tapi tang tidak najis, jadi orang boleh sholat sambil ngantongin tang. Tapi tidak boleh menelan tang. Jadi yang najis itu sudah pasti haram dimakan, tapi yang haram dimakan belum tentu najis. Kemarin ada jamaah pengajian nanya, Ustaz, kalau saya sholat ngantongin rokok boleh enggak? Kan rokok haram. Iya, rokok emang haram. Tapi haramnya itu kan bukan najis. Jadi orang kalau habis wudu pegang rokok enggak batal. Yang enggak boleh dia ngerokok. Tapi kalau pun dia ngerokok juga enggak batal juga wudunya, kecuali lagi puasa, ya kan? Urusan rokok itu haram, dia pakai pendapatnya Majelis Tarjih Muhammadiyah atau MUI, it's okay. Oke, itu haram gitu. Tapi dia bukan benda najis. Nah, kalau tidak najis, ya enggak masalah. Jadi kalau najis itu haram, tapi kalau haram dimakan ya, tapi kalau haram dimakan itu belum tentu najis. Oke, nanti akan kita detailkan lagi. Kriteria yang kedua, terkontaminasi najis. Barang itu sebenarnya tidak najis, tapi kejatuhan benda najis ke dalamnya. Nah, itu juga termasuk yang haram dimakan. Ya. Nanti akan kita uraikan lebih dalam. Berikutnya, memabukkan. Jadi benda yang sifatnya kalau dikonsumsi, dimakan, diminum, dihirup, dihisap, disuntik, dan seterusnya, bisa membuat yang mengkonsumsinya itu mabuk, berarti benda itu adalah benda yang haram untuk dimakan. Nggak peduli namanya, gitu. Kadang-kadang namanya bir, tapi karena dia tidak memabukkan, ya tidak apa-apa. Bir peletok, orang Betawi, nah itu namanya bir, ya kan? Tapi nggak memabukkan, nggak apa-apa. Kalau kita makan di AW itu ada root bir, ya kan? Namanya bir, dan ternyata kalau diteliti, ternyata bir itu bukan nama minuman. Bir itu ternyata nama pohon, nama tumbuh-tumbuhan yang mana akarnya itu memang diolah menjadi minuman. Nah, disebutlah bir. Sama dengan orang Betawi bilang nggak boleh orang Islam minum anggur, gitu. Kenapa nggak boleh? Ya karena dulu biasanya emang kalau minuman yang memabukkan itu terbuatnya dari perasan buah anggur yang difermentasi sehingga dia berubah menjadi khamar yang memabukkan. Tapi kalau itu digunakan untuk istilah yang sifatnya umum, nggak tepat. Buah anggur itu enak kok, buah anggur kan biasa-biasa saja. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Jadi yang menjadi ilat adalah ketika dia memabukkan. Kalau tidak memabukkan, berarti nggak termasuk dalam kriteria tersebut. Yang keempat, ini merusak diri atau memberi mudarat, entah dengan memakannya jadi mati atau jadi sakit, ya, atau jadi rusak tubuh dan seterusnya. Nah, itu termasuk kriteria yang diharamkan. Terlentang, nah itu nggak boleh terlentang. Jadi kalau tidur nggak boleh terlentang. Kalau paku aja nggak boleh, nggak boleh terlentang. Hak orang lain. Nah, kalau hak orang lain ini keharamannya bukan pada zatnya, ya, bukan pada makanannya, tapi pada bagaimana mendapatkannya. Nah, gitu. Oke, itu sedikit aja, cuma 1, 2, 3, 4, 5 yang non hewani. Sedangkan yang hewani juga tak banyak. Nah, misalnya ada nama-nama hewan yang disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit haram. Ya sudah, berarti haram. Ada yang disebutkan dalam hadis eksplisit haram, nggak boleh dimakan. Ya sudah, berarti ilatnya ya karena dia binatang itu disebutkan dalam Quran. Contohnya adalah babi misalnya. Allah ketika menyebutkan tidak boleh makan daging babi, nggak menyebutkan ilatnya. Ilat itu alasannya kenapa. Maka para ulama sepakat bahwa ilatnya memang ya karena kebabiannya. Selama dia babi, ya selama dia babi, kemudian. Tapi ketika dia berubah dari babi menjadi benda yang lain, maka itu tidak haram. Ya, babi dengan apa sih babi juga. Tapi kalau sudah berubah wujud, sudah enggak. Emang bisa babi berubah wujud? Bisa. Babi mati dipendam jadi tanah. Nah, di atas tanah itu ada pohon singkong. Ya kan? Singkongnya wow, gede-gede gitu kan, subur. Itu kalau kita bicara logika, sebenarnya singkong itu subur karena di situ ada tanah yang subur gitu kan, yang mungkin saripatinya juga dari babi juga. Tapi kita nggak bisa bilang lagi ngapain makan apa, makan babi, makan singkong. Orang yang makan singkong, walaupun nanti unsur-unsurnya mungkin diambil dari babi, tapi kita nggak mengatakan babi yang terbuat apa, singkong yang terbuat dari babi. Enggak. Sama juga ada orang rajin nanam pohon cabai, ya kan, pohon cabai itu setiap hari dikencingin anjing mah. Ya, sampai cabainya itu berbuah, lebat, ranum gitu kan. Begitu kita pakai buat nyambel, boleh apa enggak? Dia subur tumbuhnya itu karena tiap hari dikencingin anjing. Ya kita gak bisa bilang, lagi makan cabai anjing. Cabainya cabai aja, gak bisa dikatakan itu terbuat dari anjing. Kenapa? Karena mungkin iya ada unsur airnya, ada unsur amonia dalam kencing anjing itu dan sebagainya, yang secara unsur kimiawi meresap ke sana. Tapi cabai bukan anjing, singkong bukan babi. Selama dia anjing, selama dia babi, haram. Tapi ketika dia sudah berubah wujud, enggak. Kalau kita lihat fikih zaman dulu, itu para ulama menuliskan, ada garam yang terbuat dari babi. Caranya babi itu dibakar sampai gosong berubah jadi arang. Gitu. Udah berubah jadi arang, jadi udah berubah menjadi wujud dari benda yang lain. Ya mungkin cara kita udah jadi kayak abu gosok kali gitu ya. Sumbernya babi, tapi kemudian sudah berubah jadi abu, dan kemudian abunya diproses sedemikian rupa, akhirnya dia menjadi garam gitu. Nah itu para ulama sepakat mengatakan bahwa garam itu bukan babi, walaupun mungkin asalnya dari sana, tapi sudah mengalami proses istihalah, perubahan wujud. Berikutnya, hewan itu menjadi haram kalau melewati penyembelihan yang non syariah. Detailnya nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas kalau penyembelihannya tidak memenuhi syarat, walaupun itu daging, walaupun itu ayam, kambing, sapi dan sebagainya, tapi dia tetap diharamkan. Nah, yang terkait juga adalah bangkai, hewan yang matinya tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian yang juga masuk dalam ini adalah hewan yang bercakar atau berkuku atau bertaring, hewan buas, di mana dia mencakar ya atau mengoyak lawannya itu memang untuk memakannya. Sebab ada juga ada orang diseradung sama ayam gitu kan. Tapi ayam ketika nyeradung kita karena anaknya kita ganggu, itu judulnya bukan memakan orang. Enggak ada ayam makan orang, ada juga makan ayam gitu ya. Angsa ya, soang gitu ya. Kan kadang-kadang suka uang ngejar orang itu untuk proteksi diri ya, kan nyosor ya. Nyosor gitu kan. Itu bukan dalam rangka memakan manusia, itu untuk proteksi dirinya dia saja. Nah, yang dilakukan oleh elang, ya, pemakan bangkai misalnya, nah itu dia dengan cakarnya, dengan paruhnya, dengan taring kalau binatang buas yang lain seperti serigala, singa dan sebagainya, memang judulnya untuk berburu dan untuk dimakan. Maka sebenarnya istilah bercakar, bertaring itu bahasa mudahnya adalah binatang buas, karnivora yang memakan hewan lainnya. Berikutnya, yang dilarang oleh Rasulullah untuk membunuh hewan itu haram untuk kita makan. Di antaranya ada kodok, ada kucing, ada apa dan sebagainya. Nabi perintahkan atau Nabi keluarkan larangan untuk membunuhnya. Maka itu termasuk yang diharamkan. Berikutnya, sebaliknya, yang justru diperintahkan untuk membunuh hewan itu. Kala jengking, kemudian anjing yang berwarna hitam, kemudian termasuk kodok di dalamnya. Jadi kodok itu ketika diharamkan oleh fatwa majelis ulama atau oleh Ba'tsul Masailnya Nahdlatul Ulama, itu bukan karena amfibi, bukan karena hidup di dua alam, tapi karena memang ada ada perintah Rasulullah untuk membunuh kodok kalau ketemu, dan kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwa hewan-hewan yang secara eksplisit disebutkan untuk dibunuh, maka itu adalah hewan yang juga haram untuk dimakan. Nah, yang terakhir disebutkan kita diharamkan memakan yang hewan yang termasuk khaba'is. Khaba'is itu sesuatu yang buruk. Lalu nanti di sini ada khilaf, ada sebagian ulama yang mengatakan khaba'is itu maksudnya yang menjijikkan. Tapi itu khilaf karena kata-kata menjijikkan atau bikin geli itu kan sifatnya relatif ya. Relatif. Jangankan istilahnya apa namanya katakanlah pacet gitu ya, apa lintah gitu kan, ada tuh orang bikin sok lintah gitu, isinya lintah. Tempe aja, di sini ada pabrik tahu deket sini, belakang sini. Kalau masuk ke dalam pabrik tahu, melihat bagaimana tahu itu lagi dibikin, insya Allah 2 hari gak ada yang makan tahu. Karena semuanya masuk di situ, ya kan? Orangnya nyebur di situ, guling-guling, nginjek-injek kedelainya itu. Kadang-kadang kukunya ketinggalan, kadang-kadang ektoplasnya ketinggalan, gitu kan? Ada giginya di situ, macam-macam, ada rambut, ada apa segala macam gitu. Kalau nonton bagaimana cara bikin tahu atau tempe, insya Allah 2 hari gak terlalu makan. Tapi besok-besoknya kalau udah lupa, ada tempe goreng, ya sikat lagi gitu. Nah, masalah jijik, keli dan sebagainya ini, sebagian ulama mengambilnya dari kata-kata khaba'is. Tapi sebenarnya yang lebih muttafaq itu bukan masalah geli atau jijiknya. Baik, ini adalah kriteria secara umum. Nah, detail-detailnya mungkin para ulama ada yang sepakat, ada yang tidak. Apakah hewan ini najis apa tidak? Nah, itu kadang-kadang ada yang sepakat, ada yang tidak. Ya, contohnya nih, kalau saya bilang najis ya. Darah, para ulama sepakat darah itu najis gitu. Tapi kalau darah yang sedikit gimana? Ada yang mengatakan itu al-ma'fu'an. Kadang-kadang kita kalau lagi makan ayam, ya fried chicken itu kita dibuka, set, ya masih ada merah-merahnya, gitu kan? Nah, para ulama mengatakan yang sedikit itu ma'fu'anhu, dimaafkan. Tapi ada juga yang strike, oh nggak boleh, kalau masih ada darah berarti tetap nggak boleh. Nah, itu nanti khilaf antara para ulama. Nanah, muntah, mazi, wadi, kotoran, kencing dan seterusnya. Nah, ini dua yang terakhir ini yang sering jadi bahan pertanyaan. Ustaz, gimana berobat disuruh minum air kencing gitu ya kan? Begini, hukum air kencing hewan ya, dan kotoran hewan memang jumhur ulama sepakat itu najis. Karena kriteria mereka adalah segala yang keluar dari perut lewat kemaluan depan atau belakang dari hewan-hewan itu benda najis. Termasuk manusia juga ya, keluar dari perutnya manusia lewat kemaluan depan belakang itu benda najis. Baik itu bendanya cair ataupun padat ataupun benda gas, itu najis. Ya najis. Kentut itu najis juga ya, cuman karena dia langsung apa namanya menyebar gitu ya, sudah enggak terlalu ini lah. Tapi kalau ada orang iseng kentut pakai botol dipancet-pancetin itu kalau ditutup, ah itu benda najis. Enggak boleh sholat bawa botol yang isinya. Mungkin iseng kali gitu kan. Nanti mau dikasih hadiah pada temennya, nah, langsung terbaru dari karya. Kotoran hewan itu juga termasuk najis. Seluruh ulama sepakat kecuali ada satu mazhab, yaitu mazhab Ahmad bin Hanbal atau Hanbal, yang sekarang ini banyak dianut oleh warga Saudi Arabia dan sekitarnya. Mereka mengatakan bahwa enggak, kalau hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ayam halal dimakan dagingnya, kotorannya enggak najis. Kambing halal dimakan dagingnya, kotorannya bukan najis. Sapi halal dimakan dagingnya, kotorannya enggak najis. Jadi dia sholat belepotan tai kebo itu enggak masalah. Karena dalam mazhab itu seperti itu, bukan najis gitu kan. Kalau kita sih walaupun enggak ngaku Syafi'i gitu ya, tapi realitasnya sih tetap aja kalau jangankan ada kotoran ayam ya, baju lecak dikit aja kotor dikit, antar aja di rumah ragu-ragu nih najis apa enggak gitu kan. Kita biasanya dalam hal najis biasanya kita agak strike bangsa Indonesia karena secara umum fikihnya agak cenderung dominan Syafi'inya. Nah, itu contohnya. Tapi ala kulli hal, kita semua sepakat, seluruh ulama sepakat, kalau benda itu najis, maka haram untuk dimakan, dikonsumsi. Bagaimana dengan pengobatan? Ya, kalau pengobatan sih ada hadisnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali beserta obatnya, dan Allah tidak menurunkan obat kecuali dari yang halal. Tapi ini darurat nih, udah enggak bisa lagi, cuma ada obatnya cuma tai kambing doang nih. Enggak perlu ngatelon. Karena orang tuh kalau makan tai kambing berarti 5 biji langsung hilang, enggak tahu dia. Ya, ada yang bilang begitu misalnya. Terus ada yang mengambil jalan darurat. Ini kan darurat. Ya, kayak orang di tengah padang pasir gitu kan, kalau darurat enggak ada yang bisa dimakan gitu. Ada bangke ular gitu misalnya. Ya udah dimakan lah, enggak seperti masak, makan mentah-mentah, yang penting bisa bisa menyambung hidup gitu. Ada babi mungkin gitu, babi yang paling haram, babi hamil gitu kan. Sudah babi mengandung babi pula. Babi yang paling haram. Kalau darurat gimana gitu untuk menyambung hidup? Lalu bilang boleh kalau darurat. Nah, begitu juga yang masalah pengobatan. Kalau memang sangat darurat nih, kalau tai kambing 5 biji enggak segera ditelan bisa meninggal gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi boleh gitu. Tapi secara umum sebenarnya pengobatan itu tadi ada hadis yang sahih bahwa Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali beserta obatnya. Dan Allah tidak memberikan obat kecuali dari yang halal. Itu yang pertama ya, tentang kriteria haramnya makanan. Yang kedua, benda najis. Ya, bendanya tidak najis, tapi dia terkontaminasi atau terkena najis. Saya katakan benda itu suci, tapi dia terkena najis. Misalnya benda padat. Itu di zaman Rasulullah pernah ada kejadian yang para sahabat bertanya. Jadi gini, di tempat makanan, apa namanya, gidir, kalau orang Arab bilangnya gidir, apa kuali atau panci besar gitu ya. Di situ disimpan makanan, tiba-tiba ada tikus mati masuk ke situ. Nah, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah semuanya jadi najis? Rasulullah tanya, makanannya apa? Maksudnya kuah atau sesuatu yang sifatnya kuah? Mereka bilang, ini minyak samin ya Rasulullah. Minyak samin yang beku, yang dingin kan dia. Nah, dia beku. Ada tikus mati di situ, bangke. Kata Rasulullah, tikus dibuang. Kemudian yang kira-kira terkena itu juga dikerok gitu ya, dibuang. Sisanya silakan dipergunakan. Karena dia benda padat, dia tidak bercampur kecuali yang memang tersentuh saja. Itu kalau benda padat. Sedangkan kalau benda cair, maka dilihat apakah benda cairnya itu banyak atau sedikit. Nah, kalau sedikit, ya walaupun tidak berubah warna, bau dan rasa, sementara najisnya ada, dianggap semuanya jadi najis. Tapi kalau benda cairnya banyak, maka yang terkontaminasi saja itu yang tidak boleh dimakan atau diminum. Tapi selebihnya yang tidak terkontaminasi nggak masalah. Gitu. Air di laut misalnya itu kan banyak sekali. Kalau kejatuhan ada bangkai apa ayam atau bangkai anjing gitu. Nah itu yang terkena wilayah itu saja. Dengan melihat tiga indikator warna, rasa dan aroma. Kalau warna berubah, rasa berubah, aroma berubah di sekitar itu, nah itu najis. Tapi yang agak jauh-jauh sana enggak gitu. Karena jumlah air laut banyak dan najisnya sedikit. Termasuk juga air sungai. Air sungai apalagi dia kan mengalir. Tapi kalau jumlah air sungainya sejumlah najisnya ya repot juga. Kayak Kali Ciliwung, itu najisnya kebanyakan. Banyakan najisnya sama airnya gitu kan. Nah itu juga enggak boleh juga. Termasuk yang najis juga dan tidak boleh diminum. Nah tadi benda gas ya, benda gas itu ya tadi itu kalau orang iseng. Berikutnya, nah ini memabukkan. Semua makanan atau minuman yang dikonsumsi, entah di cara ditelan, dihirup, ya, diminum, disuntikkan, atau ditempelkan dan sebagainya, kalau dia memabukkan maka itu adalah khamar. Maka kata Umar bin Khattab, semua yang memabukkan itu khamar. Kemudian makanan dan minuman dengan predikat khamar yang sudah dikatakan oh ini khamar ya berarti dia haram dan sedikit atau banyaknya pun haram juga. Nah, dengan alkohol ini ada bedanya. Alkohol itu belum tentu khamar. Sebab di dalam makanan kita yang lazim kita makan, nasi, singkong, buah-buahan, bahkan di dalam obat-obatan itu ada alkoholnya dengan kadar tertentu. Kalau dibilang bahwa alkohol itu khamr, berarti haram kita makan nasi. Kenapa? Karena ada kandungan khamrnya, walaupun tidak memabukkan. Karena khamr itu, kalau suatu benda sudah dapat predikat khamr, mau memabukkan apa enggak, ya tetap haram, gitu kan? Untuk bisa mendapatkan predikat atau status sebagai khamr, gimana? Dilakukanlah pengujian, tester. Orang-orang dijadikan apa namanya sukarelawan untuk menjadi tester. Ya, coba nih bir bintang 0%. Ya, coba diminum. Tapi syarat menjadi tester itu harus orang yang belum pernah mabuk. Kalau dia tukang mabuk tiap hari mah enggak ngaruh. Emang dasarnya tukang mabuk itu enggak ngaruh. Tapi ini orang yang belum pernah mabuk. Wah, nanti kalau emang itu komar beneran gimana? Ya sudah, testernya jangan orang Islam. Itulah gunanya kita punya teman orang Kristen. Untuk menjadi volunteer, ya, tester. Gitu. Anda muslim? Muslim, jangan. Anda muslim? Enggak, saya Kristen. Ah, oke, ikut sini. Ya. Udah pernah mabok belum? Belum. Belum pernah merasakan alkohol, belum pernah merasakan apa. Oke, Anda jadi sukarelawan, coba ini bir bintang, tolong ditenggak. Dia minum 2 botol, nyantai aja. Oke, berarti ini bukan benda yang memabukkan. Gitu. Tapi ada lagi mungkin apa green sign atau apa gitu kan. Atau mungkin dia bilang 0% kadar alkoholnya. Begitu dia minum 2-3 teguk terus goyang gitu kan. Jalannya ya gini ya gitu kan. Nah, ini indikator mabuk dia gitu kan. Fly, stone. Sudah masuk ke wilayah yang lain, halusinasi dan sebagainya. Nah, berarti benda ini kita kasih label khamr. Dan begitu kita kasih label khamr, ya kan, namanya adalah khamr karena dia muskir, memabukkan, ya sudah, benda ini tidak boleh walaupun cuma sedikit dimasukin ke dalam makanan, enggak boleh juga karena dia khamr. Sedangkan alkohol, kita sepakat alkohol belum tentu khamr. Karena di dalam banyak makanan kita secara alami maupun secara buatan ada khamrnya, apa ada alkoholnya. Ya, obat-obatan yang ada di beredar di tengah kita itu banyak alkoholnya. Dan MUI membolehkan asalkan kadarnya di bawah 1%. Berarti kan boleh itu alkohol, ya kan? Nah, sebaliknya khamar itu belum tentu alkohol. Yang namanya khamar, yang memabukkan belum tentu bentuknya alkohol atau mengandung alkohol belum tentu. Sabu, ganja, utau, ekstasi itu kan enggak mengandung alkohol, tapi kan dia memabukkan. Nah, maka alkohol belum tentu khamar, khamar belum tentu alkohol. Yang berikutnya lagi, kriterianya adalah yang merusak. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita makan benda-benda yang merusak tubuh kita atau membunuh tubuh kita. Ayat Qur'annya yang pertama ini, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Makan apa namanya? Racun tikus haram. Ya, makan batu baterai yang hitam-hitamnya itu, nasi nggak ada lauk, nggak ada batu baterai, ya, makan itu haram, jelas, karena membunuh diri sendiri. Jadi makan sesuatu yang membuat diri terbunuh secara langsung atau secara perlahan-lahan itu hukumnya haram. Atau mungkin tidak terbunuh, cuma menjadi merusak kesehatan kita. Ayatnya yang kedua ini, wala taqtulu wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu menceburkan dirimu ke dalam kecelakaan, kehancuran, tahlukan tuh halak, ya kerusakan dan seterusnya. Jadi membunuh haram, merusak diri juga haram. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bunyinya begini. Siapa yang naik ke atas gunung dan loncat dari atas, judulnya untuk bunuh diri, maka dia sama saja loncat masuk ke dalam neraka jahanam, khalidan mukhlidan fiha. Dia akan abadi terus-terusan ada di dalam neraka jahanam itu. Itu dosanya orang bunuh diri. Maka makan makanan yang merusak tubuh kita sama dengan dosanya orang membunuh dirinya, baik secara cepat ataupun secara perlahan-lahan. Berikutnya, ini hak orang lain. Baik itu dengan cara riba, pencurian, penipuan, perampokan, penjarahan, khianat atau korupsi dan seterusnya. Saya percepat aja ya, karena waktunya sudah habis semua waktunya. Tadi yang disebutkan eksplisit haram, misalnya daging babi atau anjing, kemudian sembelihan yang non syariah dan bangkai, itu juga haram kecuali bangkai yang halal itu ada dua, ikan dan belalang serta yang tidak punya darah kayak nyamuk atau lalat dan sebagainya, semut gitu ya. Boleh nggak kita minum teh tapi gulanya ada semutnya, lalu semutnya keminum gitu kan? Ya boleh, dan itu tidak dikatakan bangkai gitu ya. Nggak perlu semutnya harus disembelih dengan nama Allah gitu. Oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan satu dua, silakan sebelum kita akhiri. Ya, silakan. Kalau yang disembelih tidak nama Allah kan nggak semuanya bisa kita pantau ya. Kalau di rumah makan, nah itu bagaimana? Bismillah itu bukan merupakan rukun atau kewajiban dalam penyembelihan. Ya, Bismillah, kata-kata Bismillah atau menyebut nama Allah tidak merupakan kewajiban. Yang menjadi kewajiban itu adalah pertama yang nyembeli harus seorang muslim atau ahli kitab. Ahli kitab itu bisa Yahudi, bisa Nasrani. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum. Jadi walaupun seorang muslim, kalau dia tidak membaca basmalah tidak masalah. Jadi yang penting dia muslim. Begitu juga orang Kristen atau orang Yahudi yang kita sebut sebagai ahli kitab, itu enggak masalah. Jadi kalau kita makan dari impor dari Australia, dari negeri-negeri yang notabene mayoritasnya adalah Kristen, enggak masalah. Tapi kalau daging impor misalnya dari India atau dari Jepang, impor daging sapi dari India mungkin enggak ada kali ya. Enggak ada ya. Atau makan di daerah yang komunitasnya bukan muslim, bukan Kristen, bukan Yahudi, tapi ahli kita Hindu misalnya, di Bali misalnya. Nah, itu kita harus agak lebih hati-hati. Tapi kalau dari negeri yang muslim atau negeri yang Kristen dan sebagainya, enggak ada masalah. Bahkan Rasulullah SAW pernah dalam satu kejadian, beliau dihidangkan hewan yang enggak tahu nih, yang membeli adalah dari satu kaum, ini sumbangan dari satu kaum. Kita enggak tahu mereka itu ahli kitab atau bukan, muslim atau bukan, pokoknya sembelihan ini datangnya dari sana. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah ini bagaimana urusannya? Maka Rasulullah menjawab dengan jalan keluar yang sangat sederhana. Samillaha antum wa kulu. Ya udah, kalian baca aja bismillah dan makanlah. Ya, jadi Islam itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah, dan memang mudah dalam kondisi yang memang diizinkan atau diberikan peluang untuk bersikap mudah di dalamnya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Baru mati. Ya. Kenapa di sini nggak dimasukkan? Karena begini, hadis-hadis yang bicara tentang hewan yang hidup di luar alam itu haram, ternyata diteliti banyak, kan kebanyakannya adalah hadis yang lemah atau dhaif, sehingga para ulama tidak menyepakati keharaman hewan yang hidup di luar alam itu. Di sisi yang lain, ternyata ketika menetapkan apakah satu hewan itu termasuk barumai atau hidup di luar alam, di situ para ulama banyak beda pendapat. Yang umumnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan barumai atau hewan yang hidup di alam itu adalah yang benar-benar bisa survive terus-terusan di air atau bisa survive terus-terusan di darat. Nah, realitanya ternyata yang kita temukan sehari-hari itu bukan hewan yang seperti itu. Oke, ada hewan darat bisa lama di air, tapi nggak lama kemudian dia balik lagi ke darat, ya. Atau sebaliknya, ada misalnya kuda nil, ya. Kuda nil itu hewan laut, apa hewan air, apa hewan darat? Dia pada dasarnya hewan darat karena dia tidak bisa hidup di dalam air untuk lama. Mungkin dia nyelam-nyelam bisa, tapi nggak akan seterusnya gitu. Sebaliknya, hewan laut atau hewan air itu banyak yang bisa ke darat. Singa laut, lumba-lumba, apalagi itu penguin lah, apa segala macam itu bisa. Tapi tetap dia harus balik lagi ke komunitasnya. Nah, barmai, kalaupun memang harus ada, ternyata jumlahnya sedikit. Yang betul-betul dia bisa survive di air seterusnya sampai berlama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau dia bisa di darat juga berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu jumlahnya sangat sedikit. Yang ketiga, nah ini teman-teman di IPB meneliti bahwa kayak rajungan, kepiting dan sebagainya itu yang sering disebut sebagai amfibi, ternyata itu kalau menurut para ahli hewan itu tidak merupakan hewan ambigu. Dia adalah hewan satu alam, tapi memang dia mampu agak lama di alam yang berbeda. Tapi tetap dia harus balik lagi ke alamnya sendiri. Sehingga kesimpulannya, rajungan, kepiting, dan sebagainya tidak termasuk yang diharamkan dengan tiga dasar tadi. Oke, ada lagi? Ya. Kalau yang tadi kan merusak badan ya? Merusak. Tapi kalau yang jeroan atau kolesterol itu? Tidak semua jeroan dan kolesterol itu merusak badan. Misalnya begini, ketika ada orang bisa membuat penawarnya, gitu ya. Kayak orang Arab itu kan biasa makan kambing. Ya kalau kita mungkin makan kambing sebentar udah pusing, gitu ya. Karena teknik makan kambingnya agak beda. Orang Arab itu biasa makan khuruf, ya kambing muda itu seekor berempat, masing-masing pegang satu paha. Kalau kalau anda ikut maulid tanya orang Betawi, habib-habib itu ya satu nampan itu satu paha, gitu. Ya, satu nampan satu paha berarti satu nampan satu paha berempat, ya, berempat ukurannya satu nampan berempat ini yang biasa maulid, yang nggak biasa sih nggak tahu. Nah, tapi kenapa kok mereka sehat-sehat saja dan nggak masalah? Ini karena katanya selain karena alamnya juga karena cara makannya. Jadi yang namanya acar dan sebagainya itu nggak kayak kita kan kalau makan sate nggak makan acarnya. Kalau dia sebelum makan sate acarnya duluan dimakan dan itu dalam jumlah yang memang sekiranya mencukupi. Saya sering ngajak tamu dari Saudi ya, ustadz kita itu kalau makan kambing emang ngamuk itu satu paha bisa sendirian emang. Tapi bawang bombay 3 biji digarap sendirian itu. Jadi dia makan dulu itu semua antinya gitu ya, dan kemudian seperti itu. Orang-orang Pakistan, India dan sebagainya makannya semua lemak. Tapi yang namanya makan bawang bombay, wah itu udah kayak kita makan kacang goreng terus dia nggak berhenti makan, sehingga ada terjadi keseimbangan. Maka kita tidak bisa mengatakan daging kambing itu haram karena merusak tubuh. Kalau haramnya karena kita nggak tahu teknik memakannya. Sama dengan orang Arab, kita kasih sambal. Mungkin boleh jadi buat dia haram. Kenapa? Sambal itu buat dia, wah ini makanan sangat membahayakan. Padahal kalau kita semakin kita cocokin sambal, makin enak gitu kan. Tapi buat dia itu berbahaya. Dan tidak ada kata pedas dalam bahasa. Dalam bahasa Arab itu nggak ada kata pedas. Saya dari dulu nyari pedas itu bahasa Arabnya apa sih? Nggak ada, karena nggak dikenal di sana, gitu. Mereka cuma bilang har. Har itu kan artinya panas, gitu. Nah, itu kalau kita kasih sambal di depan dia bilang har, dia bilang, kamu makan sesuatu yang membahayakan, itu mudarat katanya dia bilang. Justru sambal yang begini yang enak, gitu. Makan nasi sama sambal doang, kalau sambalnya mantap, nasinya panas, bisa masuk kita. Kalau dia mungkin tujuan tujuh malam nggak keluar dari kamar mandi kan karena madorot buat dia. Boleh jadi dewan fatwa Saudi Arabia mengeluarkan fatwa bahwa sambal itu adalah makanan yang madorot dan haram buat dia, perutnya nggak cocok sama kita gitu. Oke, ada lagi? Iya silakan. Oke. Orang kafirnya ini sudah pasti yang makan babi setiap hari ya? Enggak. Artinya kita yakin nih dia pasti makan babi. Oke. Okay. Oh, di rumahnya ada babi. Babinya itu masih paling haram kan? Ya, kalau memang dia peternak babi dan sebagainya sih sebaiknya menghindari saja gitu. Ya, babinya hamil lagi ya. Nah, kalau dia peternak babi atau memang kita punya indikasi yang sangat kuat bahwa dia memang enggak bisa lepas dari babi lah gitu. Dikit-dikit babi. Terus kita diundang makan ke rumahnya, emang udah zon kita itu sudah mengatakan wah ini kita udah harus hati-hati level 5 nih. Ya kan udah sangat besar kemungkinannya mengandung babi. Tapi kalau dia orang kafir biasa-biasa saja, kadang-kadang sih dia makan babi gitu ya, kadang-kadang dia masuk babi, tapi nggak sering, nggak selalu dan sebagainya. Kayak kita ke hotel bintang 5. Hotel bintang 5 itu biasanya kalau emang internasional itu ada makanan yang babi. Dan piring-piring di hotel itu pasti jumlahnya ribuan, di antara sekian ribu itu pasti pernah dong dipakai buat menyediakan babi itu. Dan saya yakin tidak pernah dilakukan ritual pencucian piring secara hukum Islam, cuci 7 kali salah satunya dengan tanah, pasti tidak pernah dilakukan kan? Terus gimana hukumnya kita sebagai muslim makan di hotel berbintang 5 itu? Asumsinya di antara sekian banyak ribu piring itu probabilitasnya mungkin ada juga piring yang pernah dulu pakai buat babi. Nah dalam hal ini sebagai muslim kita tidak boleh sampai ke tingkat yang sejauh itu kalau memang prosentasenya enggak terlalu besar. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita makan itu yang kita lihat zahirnya saja. Kalau kita lihat zahirnya piringnya bersih, ya kan? Dan kemudian tidak ada babinya di situ, ya sudah bismillah makan. Gitu. Tapi kalau ada orang, ini bicara hukum dasarnya ya, halal haramnya. Tapi kalau ada orang mau bersikap hati-hati, warok, menjaga sekali, jangan sampai lah kena yang begitu-begitu. Lalu atas inisiatif dirinya sendiri, dia menghindari makan di tempat seperti itu. Ah, itu tentunya lebih bagus, lebih baik. Tapi jangan kemudian dia lebay. Karena saya tidak makan, berarti kalian juga tidak boleh makan di sini dan hukumnya haram. Gitu. Nah, itu gak boleh. Berhati-hati itu boleh, tapi mengeluarkan fatwa haram harus berhati-hati. Berhati-hati itu boleh, tapi mengeluarkan fatwa haram harus berhati-hati. Jangan kemudian mengharamkan sesuatu yang tidak ada dasar yang kuat dan empirik dari syariat Islam. Udah lewat ya, tentunya. Cukup barangkali, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.